Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana la tadha' lana dhanban illa ghafarta, wala aiban illa satarta, wala daynan illa qadayta, wala hajatan min hawaijid dunya wal ukhrata illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana urzukna at-taubata qabla al-maut, wa shahadata inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Hadirin hadirat, pecinta-pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita mencari ilmu sangat mudah. Menjadi orang pintar sangat gampang. Akan tetapi pintar yang berkah ini pilihan. Tentu dari sini perlu diperhatikan bagi hamba-hamba Allah yang menuntut ilmu. Pertama kali yang harus diperhatikan, selain pada pertemuan yang lalu diperhatikan atau disampaikan keutamaan-keutamaan majelis ilmu, maka sekarang adalah waktunya pertama kali di dalam kita mengisi majelis ilmu ini. Tiada lain, ayo kita tata niat kita. Hampir semuanya ulama di dalam amal kebaikan pasti berbicara tentang urusan niat. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, karena amal kebaikan seseorang tidak akan ada nilainya kecuali dengan niat. Maka perlu pertama kali adanya majelis seperti ini adalah kita beresin niat kita dulu. Niat apa Anda hadir majelis ini? Kalau niat bangga-banggaan, percuma. Kalau niat bukan karena Allah, percuma. Sehingga Nabi Muhammad SAW menegaskan innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung niatnya. Sah dan tidak sahnya amal tergantung niatnya. Apa yang membedakan kita duduk di masjid sama duduk di luar? Ibu duduk di masjid, bapak duduk di masjid, ada orang duduk di luar, apa bedanya? Bedanya satu, niat. Anda yang duduk di masjid lupa tidak niat, maka berlama-lama tidak ada nilainya. Maka niat ini adalah penting. Innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung niatnya. Sah dan tidak sahnya amal ya tergantung niatnya. Maka disebutkan dalam ilmu fikih betapa banyak amal ibadah itu memang muaranya kepada niat. Salat tidak sah kalau enggak ada niat. Wudu tidak sah kalau tidak ada niat. Walaupun memang ada amal-amal kebaikan yang tidak perlu diniatkan, ada. Akan tetapi hampir semuanya amal kebaikan itu ya harus didahului dengan niat. Wa innamalikul limri'in manawa, dan seseorang itu tergantung apa yang diniatkan. Dia mendapat pahala ataukah mendapatkan murka Allah ataukah mendapatkan dosa dari Allah, ya tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau niat kita adalah benar, maka insya Allah mengundang pahala Allah. Tapi kalau niat kita enggak benar, capek. Betapa banyak Nabi Muhammad SAW memberikan contoh Orang secara dohir hidup berkecimpung di dalam dunia agama, tapi salah niat, akhirnya masuk neraka. Akan tetapi sebaliknya, betapa banyak orang yang casingnya, gambarnya urusan dunia, tapi karena niatnya benar, ahli surga. Ada orang Masya Allah gak pernah kelihatan ke masjid, setiap hari kerja terus, berangkat pagi jam 8 pulang jam 5 sore. Sudah gitu nanti berangkat lagi ke kantornya, terus kayak gitu terus. Secara dohir dia bukan gambar akhirat. Tapi ingat, yang membedakan dia dengan ahli akhirat sesungguhnya adalah niat yang ia tertibkan di dalam hatinya, maka itulah yang membedakan. Kenapa kamu kok getul sekali kerja, berangkat jam 8, pulang jam 5 sore, nanti berangkat lagi? Apa jawaban beliau? Mohon maaf, saya enggak sempat ke masjid. Kenapa? Saya lagi ngerawat yatim piatu, ada 100 di sana. Loh, saya kalau ngerjanya enggak getul gimana? Coba lihat. Kayaknya ahli dunia tapi ahli akhirat. Kenapa? Dia sibuk kerja ngurus anak yatim piatu. Jangan sampai yatim piatu 100 terlantar. Sekolahnya seperti apa? Makannya seperti apa? Casingnya ahli dunia tapi ahli akhirat. Ada casingnya ahli akhirat, hidupnya di pondok. Setiap hari hafalan Al-Quran, hafalan hadis. Tapi niatnya apa? Biar jadi kiai. Kalau diundang orang amplopnya gede. Loh, ini kan musibah ini. Ya kan, hidupnya di pondok, setiap hari hafalan hadis, ya kan, hafalan Al-Quran, fikih hafal. Akan tapi tujuannya apa? Biar kalau saya diundang orang, kalau ditanya orang bisa jawab. Lo kalau bisa jawab kan enak. Jamaahnya kan lego semuanya. Lo ini amplopnya gede semuanya. Lo ini kan musibah ini. Jadi intinya adalah di dalam niat. Wa inna malikul limri'in manawa, dan seseorang itu tergantung apa yang diniatkan. Maksudnya apa? Dapat pahala ataukah tidak? Ya tergantung niatnya. Maka Anda yang duduk di tempat ini, jangan sampai enggak dapat pahala karena salah niat. Maka dari sini perlu kami sampaikan, syarat diterimanya amal ibadah itu ada 4. Syarat diterimanya amal ibadah itu ada 4. Kami yakin yang duduk di tempat ini punya amal ibadah semuanya. Pernah haji, pernah umroh, pernah infak sedekah, pernah nyantunin yatim piatu, pernah hadir majelis, pernah puasa Senin Kemis. Wah, banyak, bangun malam. Oh, kita ini punya amal semuanya banyak, insya Allah amal kita. Akan tetapi pernahkah kita merenung kira-kira amal itu diterima atau enggak oleh Allah? Ya kan? Kalau terima itu enggak diterima, Masya Allah, orang tua kami sengsara. Sengsara. Banyak orang itu Masya Allah kalau bikin amal banyak, akan tapi tidak merenung kira-kira amalnya diterima atau enggak. Lah kalau hajinya enggak diterima, na'udzubillah min dzalik, orang tua kami tempatnya di neraka dong. Umrohnya enggak diterima, tempatnya di neraka dong. Sholatnya enggak diterima, tempatnya di neraka dong. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana agar supaya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya awal-awal yang harus ditata agar supaya amal kita diterima oleh Allah, niat. Makanya Imam Ghazali menyebutkan ada orang mencari ilmu itu ada 3 model. Yang pertama, niat mencari ilmu karena Allah. Titik sudah, karena Allah. Pak, kenapa kamu berangkat dari tadi pagi, dari tadi maghrib sampai sekarang? Mau apa hadir majelis taklim? Kenapa kamu hadir majelis taklim? Karena Allah. Selamat ini. Selamat ini. Yang pertama karena Allah. Ada model yang kedua, orang ngaji. Kenapa kamu ngaji? Yang dicari adalah ketenaran dunia. Ketenaran dunia itu bagaimana? Mohon maaf, saya ini tokoh masyarakat, masa saya datang gak ke majelis. Ya gambarannya mohon maaf ini ya, gambarannya mungkin Pak DKM, mohon maaf ini contoh Pak DKM ya, contoh ini ya, masa saya Pak DKM kok gak datang ke majelis, gimana nanti jamaah saya. No. Jadi dia datang ke majelis bukan karena Allah, tapi karena apa? Saya ini DKM kan gitu. Kalau saya enggak datang ke majelis nanti enggak dipilih lagi. Loh ini. Jadi datang ke majelis bukan karena Allah, karena sesuatu yang dicari dari dunia. Tapi dia sadar seperti itu enggak benar. Ini model yang kedua ya. Dia mencari ilmu, datang ke majelis bukan karena Allah, mungkin karena pangkat atau mungkin datang karena arisan, atau mungkin datang karena jualan, jadi macam-macam sudah. Atau mungkin datang di rumah, daripada di rumah nganggur, yang mending ke majelis, ketemu teman-teman. Nah ini, ya kan? Jadi yang bukan ridho Allah, jadi karena ada sesuatu yang balik ke dunia dan dia sadar itu niat yang keliru. Bagaimana model yang kedua ini? Model yang kedua ini dalam keadaan dua keadaan. Kalau dia tobat sebelum mati, berarti selamat. Tapi kalau dia enggak tobat dari niat yang jeleknya sampai dia mati, berarti enggak selamat. Jadi model yang kedua ini ada dua keadaan. Kalau dia tobat nyesel, oh saya capek-capek berangkat ngaji, tak taunya bukan karenamu ya Allah, enggak, sekarang tobat ya Allah, saya ngaji karenamu. Nah ini berarti kalau seperti itu dia tobat. Orang yang tobat atta ibu kaman la dan bala, orang yang tobat kayak enggak punya dosa, masuk surga dia. Ini yang apa, yang kedua. Yang ketiga ini yang bermasalah. Yang ketiga apa? Dia hadir majelis ilmu karena memang mencari kedudukan dunia. Dia majelis ilmu keliling kesana kemari, satu pingin terkenal. Ceramahnya enak, jamaahnya banyak, sekali pengajian 100 orang lebih. Jadi kemana-mana yang dicari adalah kesohoran, kemakrufan, pangkat di dunia. Sudah gitu dia merasa orang yang paling dekat kepada Allah. Sudah niatnya keliru, dia merasa paling dekat kepada Allah. Kenapa? Kalau bukan karena ikhlas saya, enggak mungkin 100 orang datang. Loh, ini kan musibah ini. Sudah niatnya keliru, masih merasa dirinya dekat kepada Allah. Nih, kalau bukan karena ikhlas saya, enggak mungkin saya doa nangis semuanya. Loh, ini saya dekat sama Allah ini. Loh, ini parah ini, Bu. Ya kan? Orang yang ketiga ini, Pak, parah. Dia ngadirin majelis ilmu, bikin majelis, pengen mencari kedudukan di dunia, pangkat, terkenal, ceramahnya enak, biar diundang orang kemana-mana, tak taunya dia pun merasa, diriku dekat kepada Allah. Ya buktinya tadi, nih, kalau saya gak dekat sama Allah, gak mungkin tangan saya dicium bolak-balik. Lah model yang ketiga ini bagaimana? Model yang ketiga ini susah jadi bener. Kenapa? Gimana mau jadi benar? Wong dia enggak ngerasa kalau dia keliru, enggak ngerasa kalau dia salah. Ada orang ini gini, sholat telat terus, orang tua kami, sholat telat terus, ya sholat terus, enggak pernah ngaji, enggak pernah hadir ke majelis. Sudah gitu apa? Alhamdulillah, Allah sayang kepada saya. Buktinya apa? Hampir 1 tahun saya enggak sakit. Waduh. Ini orang ketipu bener, ini orang, ya kan? Wong sholatnya telat, gak pernah khusyuk ngaji Al-Quran, gak pernah, ya kan orang tua kami? Hadir majelis gak pernah, sudah ngerasa apa? Saya ini orang yang disayang oleh Allah. Apa? Buktinya saya 1 tahun gak sakit. Ini bukan bukan disayang itu, malah dicampakkan oleh Allah itu. Orang itu kalau disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikasih ujian, dikasih musibah. Ini tanda Bapak Ibu ya, tanda orang yang dicintai oleh Allah diberi ujian, diberi musibah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Sesungguhnya Allah jika mencintai hambanya, maka dia akan nguji hambanya, ngasih musibah, ngasih cobaan, hatta yasma'a tadarruahu, sehingga terdengar suara rintihan hamba tersebut. Ya Allah, sakit kakiku ya Allah, ya Allah usahaku ya Allah, ya Allah anakku ya Allah. Loh, Allah itu senang kalau ada hamba kayak gitu. Makanya orang-orang soleh itu, orang tua kami disebutkan, 1 minggu gak dikasih ujian, gak dikasih sakit, nangis. Kenapa 1 minggu kok gak nguji aku ya Allah? Kenapa 1 minggu kok gak dikasih sakit ya Allah? Ini 15 tahun gak pernah sakit, kata disayang oleh Allah. Keliru. Kalau disayang oleh Allah itu Bapak Ibu 1 minggu dikasih ujian. Dikasih. Anda tahu siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Siapa? Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad. Bagaimana kehidupan beliau? Lebih banyak enak apa ujian tok? Ujian terus. Iya kan? Cobaan terus dari orang kafir, umatnya. Waduh, di saat ibadah dilempari kotoran, diludahin. Oh, kitanya enak Bapak Ibu ya. Hadir ke Masjid Al-Muhajirin sudah disambut jamaahnya kan gitu. Itu tadi ngomong telat itu kayaknya enggak datang dari awal ya. Kalau datang dari awal insya Allah enggak kan, mohon maaf Pak MC. Dibilang telat, ya masa jamaahnya segini banyaknya kok dibilang telat ya? Ya saya yang telat kan gitu. Iya kan? Kami yang telat Ibu ya. Jadi insya Allah bulan depan bukan isya awal, maghrib sudah di sini. Ya. Bulan depan tuh maghrib sudah di sini sudah, ya kan gitu. Jadi nunggu ustad, ya kan gitu. Jadi saya yang minta maaf, saya yang telat, orang tua kami, saya yang ditunggu ibu bapak kan gitu. Jadi mohon maaf kan gitu. Enggak, kami enggak nganggap bapak telat gitu. Saya yang telat. Ya. Baik. Jadi bulan depan insya Allah enggak. Bulan depan ayo. Bulan depan datang pagi-pagian ayo. Bulan depan ya. Baik, jadi seperti itu orang tua kami ya. Jadi tanda itu hamba yang dicintai oleh Allah itu seperti itu, diuji terus oleh Allah. Bahkan orang-orang soleh kalau dikasih ujian oleh Allah, mereka mengatakan ahlan wa sahlan bi si'ari solehin, selamat datang, tanda-tanda si'arnya orang-orang soleh diberikan kepadaku. Jadi kalau dikasih ujian, cobaan, musibah, itu orang-orang soleh malah ahlan wa sahlan, kayak ketamuan tamu agung gitu. Selamat datang, alhamdulillah, tanda-tanda orang soleh telah nyampe kepadaku. Kalau kita gimana Bapak Ibu? Oh enggak, kita insya Allah seperti itu ya. Pokoknya paling seneng, kalau diuji Allah paling seneng. Dan minta, ya Allah sebagaimana engkau menguji kami ya Allah, ya mohon tolong diberi solusi, jalan keluarnya. Yang menjadikan sebab ujian itu gampang dilalui, kalau yang menjadi di tempat kembali kita adalah Allah. Sudah kalau tempat kembali kita Allah, beres semuanya orang tua kami. Beres semuanya. Tapi yang menjadikan sebab ujian itu kayaknya susah dilewati, sengsara, karena kita jarang ngadu kepada Allah. Wong Allah, Nabi Muhammad sudah ngomong, Allah jika mencintai hambanya, maka hambanya akan diuji sampai Allah itu seneng denger rintihan hambanya ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau enggak dikasih bangkrut enggak nyebut Allah itu. Uang terus, untung terus, makanya kasih bangkrut der kan, ya Allah loh ini kan gitu. Dikasih sehat gak pernah nyebut, waduh kalau dikasih sehat naik motor wong kan gitu, jedar kakinya agak retak, jangan patah lah, agak retak gitu, sehingga mungkin dia apa digip kan gitu, agak retak kan gitu, baru ya Allah loh. Allah itu seneng kalau dengar hambanya nyebut kayak gitu ya. Kalau berarti kalau kayak gitu Bapak Ibu enak dikasih ujian ya, nyebut terus jadinya ya kan. Kalau dikasih ayo jujur orang tua kami, kira-kira kita ingat kepada Allah itu kalau lapang apa susah? Jujur, lebih banyak ingat kepada Allah itu di saat lapang apa susah? Susah. Kalau gitu sudah minta susah aja sama Allah, biar ingat terus ya kan, dikir terus. Ya kan gitu orang tua kami. Tapi kalau lapang lupa wong Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahanlah kita di saat dikasih ke lapangan ya ingat kepada Allah. Pokoknya tanda kita mendekatkan diri kepada Allah enggak ada beda. Mau lapang, mau dalam keadaan susah terhimpit, tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali lagi. Jadi itu yang ketiga itu susah dibenerin. Gimana dia itu mau bener wong dia ngaku dekat kepada Allah. Susah. Ini model ketiga ini susah. Mudah-mudahan golongan yang pertama mencari ilmu, hadir majelis taklim karena Allah Subhanahu wa taala. Lah dari sini orang tua kami, syarat diterimanya amal itu ada 4. Syarat diterimanya amal ada 4. Yang pertama adalah jangan pernah engkau melakukan amal kebaikan kecuali karena Allah. Sudah. Karena Allah sudah, jangan karena siapapun, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin awal-awal mungkin karena sesuatu, tapi ingat pada waktunya harus karena Allah. Mungkin awal-awal Imam Ghazali sendiri beliau pernah berkata, dulu aku waktu mencari ilmu awal-awal bukan karena Allah. Imam Ghazali itu di saat mencari ilmu awal-awal bukan karena Allah, tapi karena siapa? Karena pengin makan. Imam Ghazali itu dari kalangan orang-orang melarat, sehingga beliau mondok itu biar dapat jatah makan. Akan tetapi setelah ilmu masuk ke dadaku, banyak ilmu yang masuk ke dadaku, ilmu itu membimbing aku beramal mencari ilmu karena Allah. Duh. Jadi awal-awal enggak apa-apa orang tua kami, awal-awal bukan karena Allah enggak apa-apa, tapi jangan kayak gitu terus. Iya kan? Jangan kayak gitu terus, karena namanya umur ini enggak ada yang tahu. Ya kan bisa jadi besok kita mati. Makanya awal-awal enggak masalah, mungkin awal-awal ya sudah, barangkali seorang istri datang, aduh ini ada suamiku ngaji, enggak apa-apa awal-awal kayak gitu, dipaksa dulu, iya kan, enggak apa-apa. Tapi nanti kami yakin semakin banyak ilmu yang masuk, maka dia akan menjadi orang yang ikhlas. Karena orang yang gak ikhlas itu capek. Berjuang karena Allah, mencari ilmu karena Allah, ini syarat diterimanya amal ibadah. Ya, syarat diterimanya amal ibadah. Makanya Rasulullah menegaskan di dalam hadis, famankanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yungkihuha, barang siapa yang hijrah itu berpindah dari tempat jelek menuju tempat baik. Barang siapa yang melakukan kebaikan, jika karena dunia, yusibuha, ia akan dapat dunia, tapi pahala di akhirat enggak dapat dunia dia. Dapat dunia. Awim ro'atin yungkihuha, ataukah mungkin dia hijrah melakukan kebaikan karena pengen nikah dengan seorang perempuan, yungkihuha, dia akan menikah, tapi pahala Allah enggak dapat. Karena diceritakan, dulu Nabi Muhammad itu waktu ngajak hijrah para sahabat dari Mekah menuju Madinah, itu niatnya orang bermacam-macam dari kalangan para sahabat itu. Ada yang niat pengen nikah dengan seorang perempuan yang ada di Madinah, pengen bisnisnya lancar di sana. Kata Nabi Muhammad bagaimana? Yusibuha au yungkihuha, dia akan mendapatkan dunia dan akan mendapatkan perempuan yang dinikahi tersebut, yang akan dinikahi, tapi pahala Allah enggak dapat. Makanya Bapak Ibu, niatnya yang benar. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulullah, maka pahalanya di hadapan Allah dan Rasulullah. Maka anda semuanya mulai sekarang jangan pernah melakukan amal kebaikan apapun kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dibiasakan, walaupun tidak mengamalkan amal, dibiasakan niat yang benar. Karena kita sudah dapat pahala. Niatul mu'min khairun min amali, niatnya ahli iman itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Tidak akan ada amal kebaikan kecuali berangkat dari niat. Makanya orang itu kalau sudah niat baik, Bapak Ibu, kalau sudah niat baik itu sudah dicatat oleh malaikat, ini niat baik. Sampai diceritakan ada seorang hamba Allah nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, tiba-tiba disodorkan buku, nih ambil, diambil dengan tangan kanannya. Buku catatan amal diambil dengan tangan kanannya oleh seorang hamba tersebut. Ini menunjukkan hamba yang beruntung. Ditengok, ya Allah, ini ada pahala haji, pahala umroh, pahala bangun masjid, pahala bangun pondok. Padahal saya enggak pernah haji, enggak pernah umroh, enggak pernah bangun pondok, enggak pernah ini. Sampai sang hamba tadi ngomong, ya Allah, ini ketuker. Bukan buku catatan amalku, karena aku belum haji ya Allah, aku belum umroh ya Allah, aku jarang infak masjid sampai jadi, enggak pernah ya Allah. Kata Allah bagaimana? Ini adalah buah dari niatmu yang baik. Engkau pernah niat, ya Allah, jika kami ada rezeki, ya Allah, saya ingin berangkat haji. Tulus dicatat pahala haji oleh Allah. Duh. Saya kalau ada rezeki, ya Allah, ingin umroh. Tulus niatnya dicatat lagi. Ya Allah, saya kalau punya uang, ya Allah, usahaku lancar, ya Allah, ingin bangun pesantren, ya Allah. Sudah ingin tahu, sudah dicatat orang tua kami. Sudah dicatat, makanya dia menerima amal kebaikan yang dia tidak merasa. Kenapa? Karena ternyata buah dari niatnya. Makanya Bapak Ibu, kalau bangun tidur, ayo bangun tidur niat yang banyak. Bangun tidur jam 3 malam, ya kan? Bangun tidur jam 3 malam, setengah 4 ya sholat malam. Sebelum sholat malam kita baca doa. Kita baca doa selesai tidur, setelah itu saya niat. Setelah saya bangun ini, ya Allah, saya niat mencari nafkah untuk keluargaku. Nah, ini yang pertama, sudah dapat pahala nafkah. Dan juga, ya Allah, saya ingin mencari rezeki yang halal, dapat. Ya kan, pahala rezeki yang halal. Dan juga, ya Allah, sekalian, ya Allah, nanti saya kalau berangkat kerja, nganter anak-anakku sekolah. Terus pahalanya banyak. Orang tua kami. Dan juga nanti ya Allah, saya kalau ke kantor, ya Allah, saya ingin ngasih nasihat kepada karyawan-karyawanku. Terus coba satu amal berangkat, coba niatnya 10 kebaikan, dapat 10 kebaikan. Jadi ya, dapat 10 kebaikan. Makanya orang tua kami yang banyak-banyak niat kebaikan. Tapi ingat, jangan macam-macam niat jelek. Jangan macam-macam niat jelek. Almar'u yuhsyaru ma'a niyyatihim, seseorang kelak akan dibangkitkan oleh Allah sesuai niatnya. Dia mati niat dalam keadaan apa? Awas, hati-hati ya. Ini niat baik, contoh ini. Tadi sore dia pulang dari kerja, ingat ya Allah, Selasa, Rabu keempat waktunya majelis, saya nanti datang awal. Ya Allah, enggak sempat ke kamar mandi sudah mati. mudah-mudahan panjang umur ya, mati. Bagaimana? Dia dapat pahala hadir majelis karena niatnya. Nanti dia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat sesuai niatnya ingin hadir majelis. Menjadi orang yang beruntung. Tapi ingat, jangan macam-macam niat jelek. Ya? Jangan macam-macam niat jelek. Makanya Bapak Ibu yang patuh, ya sudah, totalitas patuh. Jangan coba-coba maksiat. Ada orang tuh, ya Allah, sumpek, ngaji, terus pengenlah mabuk sekali. Wah, ini musibah, ini nanti ini. Jangan. Ya, kalau sudah patuh, ya sudah totalitas. Kalau sudah patuh, totalitas. Jangan macam-macam niat jelek. Sampai disebutkan ada dua sahabat, dua saudara, kakak adik. Kakaknya ahli maksiat, oh, yang namanya diskotik setiap hari, mabuk, zina, macam-macam sudah. Adiknya ahli majelis, duduknya di masjid, setiap hari ada di masjid, itu adiknya. Suatu ketika sang kakaknya itu yang capek dengan mabuk, zina itu, suatu ketika hatinya dikasih hidayah oleh Allah. Ada perasaan, sampai kapan kau akan mabuk seperti ini? Kenapa kamu gak pengen jadi adikmu yang selalu duduk di masjid itu? Setiap hari zikir kepada Allah. Sampai kapan kau akan mabuk seperti ini? Zina, judi terus. Akhirnya terbetiklah hatinya. Iya baik, aku pengen ziarah ke adikku. Saya pengen semalam pengen jadi kayak adikku. Nah ini kan. Berangkat dia dari diskotiknya. Dengan waktu kebersamaan juga adiknya. Yang tadi zikir gak tahu kena setan apa gitu ya. Akhirnya apa? Saya kok zikir terus. Dunia ini kan indah. Ada mabuk, ada zina, ada judi. Cobalah pengen satu jam lah nyoba, kata dia itu. Ya kan? Biar ya biar barangkali nanti ada ceritanya sama malaikat. Tuh. Ini kan musibah orang ini. Ada ceritanya nanti di hadapan malaikat. Jadi apa? Pengen sebentar saja. Pengen niru gaya kakakku. Keluar dia dari masjid. Tak tanya di saat keluar orang tua kami. Bagaimana? Di perjalanan ada gempa. Dua orang ini mati. Dua orang ini mati. Mati tertimpa runtuhan dari bangunan. Satu kakaknya tertimpa bangunan masjid, adiknya tertimpa bangunan diskotik. Akhirnya dicari oleh orang. Di saat mencari diskotik, runtuhan itu tak pernah kelihat. Ya Allah, ini kan setiap hari ke masjid, kok mati ada di runtuhan diskotik. Akhirnya apa? Orang anggap ini orang gak bener. Satunya itu kakaknya mati di runtuhan masjid. Loh, ini kan tukang mabuk, tukang zina. Kok mati di dalam runtuhan masjid? Berarti di dalam masjid. Bagaimana? Dia akan dibangkitkan nanti sesuai niatnya. Adiknya masuk neraka, kakaknya masuk surga. Makanya sudah, jangan macam-macam niat jelek. Gak usah. Dan memang kadang ada Bapak Ibu. Ada. Bisikan-bisikan jelek itu ada orang tua kami. Bisikan-bisikan jelek itu ada. Biasanya bisikan jelek itu muncul satu, karena kurang adanya kesibukan di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Orang kalau banyak nganggur, pasti muncul itu. Kalau lagi nganggur itu Bapak Ibu pasti yang gonjing orang jadinya, kan gitu. Karena nganggur, coba kalau bikin komunitas zikir, kan gitu, gak bakal. Makanya kemana-mana tolong jangan nganggur, Pak. Kemana-mana jangan nganggur, bawa tasbih, putar tasbih itu, subhanallah, subhanallah, astagfirullahaladzim, di mobil, di mana saja sudah, atau mungkin sambil jaga toko, biar apa? Biar gak ada kesempatan bisikan-bisikan setan muncul. Karena kalau orang nganggur, namanya nganggur Bapak Ibu, iya kan? Dua nikmat yang menipu, kata Nabi Muhammad, dua nikmat yang menipu apa? Nikmat lapang, nganggur. Nah ini, nikmat lapang, nganggur, sama nikmat sehat, ini banyak nipu orang ini. Ya kan? Banyak nipu orang. Makanya jangan dibiasakan waktu lapang nyantai. Sehingga ulama menyebutkan la rohata fid dunya, enggak ada nyantai di dunia itu. Nyantai itu nanti di akhirat. Jadi dunia itu enggak ada nyantai orang tua kami, enggak ada. Ya, tapi bukan berarti nanti ibadah terus harus sholat terus. Enggak, ibadah itu gampang, Ibu. Ibadah itu gampang. Kalau jenengan di kantor berarti ibadah jenengan apa? Ngontrol karyawannya yang benar. Kan gitu. Ngontor karyawannya yang benar, suruh sholat, suruh pakai jilbab, yang belum pakai jilbab, ini sudah ibadah, tidak harus itikaf di masjid, tidak harus, ya kan? Atau mungkin Anda jadi sopir barangkali, ya? Anda jadi sopir bagaimana orang tua kami ibadah di kendaraan yang mungkin mobil, ya kan? Dia nganterin orang, ya gampang Bapak Ibu, radionya diputer, atau mungkin apa nyari kaset yang saat itu kasetnya murotalan, jadi sepanjang hari denger murotalan terus pahala. Jadi ibadah itu banyak orang tua kami. Jangan dibayangkan ibadah sujud rukuk tok, enggak. Ibadah itu banyak. Ibadah itu apa? Segala amal kebaikan yang kita lakukan itu adalah ibadah. Goreng tempe jangan dikira enggak ibadah, Ibu. Goreng tempe. Ibu goreng tempe untuk siapa? Untuk suamiku tercinta, pahala. Iya kan? Apalagi muter apa? Balik tempe, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Balik lagi, ya Allah ini tempe 100 selawat 100 berarti. Jadi inti sudah semuanya bisa dipakai ibadah, orang tua kami ya, dipakai ibadah apalagi niatnya untuk nyenengkan suami pahala. Tapi kalau masakin tempe buat tukang ojek itu haram itu ya, awas itu ya. Orang bikin tempe kok buat tukang ojek ini haram, enggak boleh ini. Kecuali infak sedekah, tidak ada maksud lain, tidak apa-apa. Baik ya. Jadi intinya orang tua kami, pertama kali ini ayo kita tata niat kita, karena niat ini sangat mempengaruhi untuk kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Sampai Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang menghendaki dunia hanya sebatas dunia tok, iya kan? Maka dia akan mendapatkan dunia, kemudian dia akan dilempar ke neraka. Nih dengar, barang siapa yang hidup di dunia karena tujuannya dunia tok, dunia, hidup di dunia tujuannya dunia, tujuan dunia itu apa? Pangkat, memperbanyak harta, ya kan, keturunan, itu tok sudah, ketenaran. Jadi dia hidup di dunia tujuannya adalah dunia. Bagaimana dia bakal mendapatkan dunia? Kata Allah, dia bakal mendapatkan dunia, tapi ingat, setelah mendapatkan dunia dia akan dilempar ke neraka. Kenapa? Karena dia hidup di dunia mencari dunia tok. Tapi yang benar bagaimana? Anda hidup di dunia untuk tujuan akhirat. Ya? Anda hidup di dunia untuk tujuan akhirat. Enggak apa-apa Ibu nyari uang sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa, tapi yang penting tujuannya, enggak apa-apa. Nyari uang sebanyak-banyaknya enggak apa-apa, tapi yang penting tujuannya. Kenapa kamu nyari uang yang banyak? Nyari uang yang banyak enak Pak Ustadz, kalau ada masjid bocor tinggal ngasih. Nah, kan gitu. Atapnya bocor ngasih kan enak. Ada itu kurang ngasih. Jadi tujuannya benar. Jadi cari uang enggak apa-apa. Nyari uang yang banyak enggak apa-apa, tapi ingat tujuannya adalah tujuannya benar karena Allah. Jadi intinya Bapak Ibu, Anda semuanya ini orang yang hidup di dunia tapi tujuannya akhirat. Tapi kalau hidup di dunia tujuannya adalah dunia, susah. Bagaimana orang itu yang hidup di dunia tujuannya dunia? Orang yang hidup di dunia tujuannya dunia, di saat dibenturkan dengan urusan ibadah, maka dia memilih dunia. Di saat dibenturkan urusan haram dan halal, enggak perhatian. Yang penting dunia. Mau haram, mau halal, enggak perhatian. Yang penting dunia. Loh, ini tanda bahwasanya dia hidup di dunia karena dunia. Tapi Anda semuanya hidup di dunia karena akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu, Anda di saat makan ini menikmati makan enak enggak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Menikmati makan enak enggak apa-apa, mau makan sate, mau makan tempe, apa saja boleh. Tapi ingat, tujuannya adalah karena Allah. Bagaimana Bu Ustaz makan enak tujuannya karena Allah itu? Nih, dengerin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu lagi puasa. Iya kan? Puasa seharian enggak minum. Nunggu jam maghrib. Iya kan? Nunggu jam maghrib. Akhirnya jenengan mau berbuka, disiapin apa minuman es seger gitu, kayak gitu kan. Minuman es itu seger. Coba di saat Anda sudah seharian enggak minum karena puasa, coba di saat Anda minum es tadi bagaimana rasanya? Seger kan? Di saat seger akan terungkap kalimat yang sangat dahsyat memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Kan gitu. Lah inilah orang yang hidup di dunia tapi tujuannya Allah. Sehingga apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada dia tidak ada kalimat kecuali alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sehingga semuanya nikmat itu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba kalau dia dikasih air hangat atau air biasa, mungkin alhamdulillah enggak terlalu kenyang. Alhamdulillah, paling gitu ya. Iya kan? Coba kalau orang lagi buka dikasih air biasa, iya kan, bukan air dingin, paling ya alhamdulillah, gitu saja. Tapi kalau air dingin, alhamdulillah. Kan gitu orang tua. Ini enggak apa-apa, Ibu. Ini adalah tujuannya adalah untuk akhirat. Makanya Anda yang hidup di dunia ini tujuannya adalah akhirat. Maka ayo niat yang benar, jangan niat karena siapapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena gini Bapak Ibu, hampir kehidupan kita itu semuanya riya. Ada pamernya. Riya ada pamernya. Ada. Dan semuanya punya porsi. Pembisnis, pengusaha ada riaknya. Ahli ibadah ada riaknya. Ustadz ada riaknya. Pokoknya hampir semuanya ada riaknya. Kenapa orang itu kalau sholat di masjid Bapak Ibu Masya Allah, kalau sholat terawih itu Bapak Ibu, ya sholat di masjid 2 rakaat lama sekali. Tapi kalau di rumah Anda tengok, kayak capung minum air. Kenapa ini? Kenapa? Kalau banyak orang, waduh, kalau baca Al-Quran banyak orang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nafas lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi kalau salah sini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumid Din. Ayo, kenapa ini? Ada riaknya semuanya. Iya kan? Ada urusan pamer. Iya kan? Loh, ini bahaya ini orang tua kami. Ini menjadikan amal ibadah kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo jangan niat apapun untuk duduk di tempat ini kecuali karena Allah. Karena Allah itu ada tandanya. Orang ikhlas karena Allah ada tandanya. Apa? Tandanya istiqomah. Istiqomah itu apa? Terus-menerus melakukan amal kebaikan. Baik dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, mau musim hujan, mau musim kemarau, dia istiqomah. Mau sakit, gak sakit, dia istiqomah. Jadi tanda orang ikhlas itu istiqomah. Kata sebagian ulama, orang ikhlas itu kalau dadanya dibelah itu hampir sama dengan model luarnya. Dada sama model luarnya itu sama. Itu orang ikhlas. Iya kan? Tapi kalau ternyata modelnya tok bagus, luarnya tok bagus, hatinya busuk, munafik ini. Iya kan? Tapi kalau orang ikhlas itu, orang tua kami, luar dalam itu sama. Apa yang diomongkan itu sama seperti isi hatinya. Andaikan hatinya dibelah itu sesuai apa yang diomongkan. Itu orang ikhlas. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing untuk menjadi ikhlas. Untuk penjelasan ikhlas yang lebih detail nanti pada waktunya orang tua kami. Pada intinya sekarang adalah kita tata niat kita dulu ya. Jadi niat karena Allah. Bayangkan Anda orang tua kami. Ayo. Coba dari Cirebon ke sini kalau bukan karena Allah capek Ibu. Iya kan? Capek, makanya capek orang tua kami. Sama jenengannya dari mana melangkahkan kaki ke tempatnya kalau bukan karena Allah capek. Dan amal yang bukan karena Allah pasti tidak akan diterima oleh Allah. Pasti itu. Enggak bakal diterima oleh Allah kalau amal bukan karena Allah, bukan karena Allah. Makanya renungan yang paling penting itu bukan menambah amal ibadah tok, tapi renungan yang paling penting itu kira-kira ibadahku diterima enggak. Tapi kami yakin orang yang takut amal ibadahnya enggak diterima itu tanda ikhlas. Ustaz, doain ya mudah-mudahan amalku diterima lu. Ini tanda ini. Orang pengin belajar ikhlas. Pak Ustaz, doain Ustaz, jangan sampai hajiku, umrohku, infakku, sedekahku enggak diterima Ustaz. Doain Ustaz, doain. Loh, ini tanda orang belajar ikhlas, ya. Tapi kalau orang ngomong itu, Ustaz, ikhlas saya ikhlas, benar ikhlas itu mah bukan ikhlas. Ikhlas kok ngomong-ngomong itu ya. Ikhlas itu yang tahu Allah. Benar Ustaz ikhlas, demi Allah ikhlas Ustaz, tapi loh, ikhlas kok ada tapinya? Gak ada, ikhlas itu adalah bahasa hatimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sudah, kita belajar ikhlas, yang tahu ikhlas adalah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita duduk di tempat ini niat karena Allah, bukan niat karena siapa, karena siapapun ya. Ini syarat yang pertama agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah. Tidak, jangan melakukan apapun amal ibadah kecuali karena Allah Subhanahu taala. Ini yang pertama. Yang kedua agar supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jangan pernah bangga dengan amal kebaikan kita. Ujub, bangga dengan amal kita. Ujub itu apa? Nih. Kalau bukan saya panitianya, enggak mungkin ramai kayak gini majelisnya. Loh, ini bangga dengan amal kebaikan, gak bisa ya. Bangga dengan amal kebaikan menjadikan amal ludes ya. Gak, mohon maaf, yang gerakkan jamaah kesini itu siapa? Allah, bukan kita. Allah yang gerakkan. Lah kok kerjaannya Allah yang ngasih hidayah, kok kita ngaku nih yang menjadi sebab semuanya datang itu ini. Loh, ini ujub, bangga enggak boleh. Bangga dengan amal kebaikan tidak boleh, menjadikan amal itu tidak diterima. Makanya Imam Luqman bin Hakim, beliau pernah berkata, kamu kalau melakukan amal ibadah enggak perlu diingat-ingat biar enggak bangga. Jangan diingat-ingat sudah. Kalau punya amal kebaikan itu jangan diingat-ingat. Tapi biasanya penyakitnya Bapak Ibu diingat-ingat. Masjid minta sumbangan, kok minta sumbangan terus baru tahun kemarin ngasih. Loh, ini musibah ini. Iya kan? Kok minta sumbangan lagi? Ini loh 3 bulan yang lalu sudah ngasih saya. Makanya jangan diingat-ingat. Iya kan gitu. Itu loh. Apa? Toa yang di atas, tingkat atas itu siapa? Kan saya. Tahun kemarin. Loh, sekarang kok minta lagi? Waduh, musibah orang kayak gini nih. Makanya Bapak Ibu belajar tolong, kalau melakukan amal kebaikan cepat dilupakan. Iya kan, biar ikhlas orang tua kami. Iya kan, karena melakukan amal kebaikan itu enggak ada puasnya Bapak Ibu. Melakukan amal kebaikan itu enggak ada puasnya sampai nanti kita mati ngadep sama Allah. Oh, alhamdulillah sekarang hadir majelis, ya sudah cukup kan gitu. Jadi bulan depan enggak perlu datang lagi, enggak bisa. Harus istiqomah sampai kapan? Sampai nanti kita ngadep sama Allah dalam keadaan ngaji. Jadi berjuang di jalan Allah, meniti kebaikan, gak ada puasnya sampai kita mati mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru sudah cukup. Tapi selama kita masih hidup gak boleh ada puasnya. Iya kan? Karena mohon maaf, amal kebaikan kita yang kemarin belum tentu diterima. Makanya nambah lagi kebaikan, nambah lagi kebaikan, nambah lagi kebaikan, mudah-mudahan dari banyaknya amal kebaikan itu diterima. Lola ini kok ngungkit-ngungkit, baru kemarin infak, sekarang minta lagi. Gencet lah ini, wah ini kan musibah ini. Padahal di dalam urusan amal kebaikan gak ada kayak gitu. Terus orang tua kami, terus ya ini. Makanya tidak boleh bangga dengan amal kebaikan. Kalau amal kebaikan gak boleh dibanggakan, apalagi bangga dengan amal kejelekan. Oh super, gak boleh ini. Iya kan, kalau bangga dengan amal kebaikan aja gak boleh, apalagi bangga dengan amal kejelekan. Tambah gak boleh. Bangga dengan amal kejelekan tuh gimana Ustadz? Ada ibu, ente baru 2 gelas sudah sempoyongan, nih 3 botol gak apa-apa, waduh nerakanya dalam ini. Iya kan, bangga dengan amal kebaikan dia itu. Iya kan, bangga ini. Atau cerita-cerita ini, mohon maaf Bapak Ibu, awas ini, cerita-cerita. Ente mau butuh uang, tak tuh di sana gampang, uang sekarang gampang di sana, tak tanya apa, uang riba. Awas hati-hati, berarti dia bangga mempromokan uang itu kan. Awas ini bangga dengan amal kejelekan, awas jangan. Amal kebaikan tidak boleh dibanggakan, apalagi amal kejelekan. Gak boleh ya, ini yang kedua. Yang ketiga, yang menjadikan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah semuanya sarana dan prasarana yang dipakai ibadah kepada Allah harus halal. Kalau ada secuil makanan haram, tidak bakal diterima amal kebaikannya. Sehingga ada ulama mengatakan, satu suapan makanan nasi yang dikonsumsi masuk ke perut dari yang haram, 41 hari amal kebaikannya enggak diterima oleh Allah. Ya. Makanya hati-hati, makanan halal ini harus. Ya. Apa semuanya harus? Ya. Harus halal. Kami yakin semuanya di sini rezekinya halal. Ya, rezekinya halal. Kalau ada yang masih bercampur, minta maaf kepada Allah, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik itu orang tua kami. Adapun yang keempat, apa yang pertama tadi diulang lagi? Ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Enggak boleh bangga. Yang ketiga? Makanannya, sarana dan prasarannya adalah harus halal. Yang keempat adalah di saat ibadah khusyuk. Ibadahnya khusyuk. Ibadah enggak akan diterima oleh Allah kecuali khusyuk. Ibadah khusyuk itu kayak apa Pak Ustadz? Kan gitu. Ini ulama berbeda pendapat mendefinisikan khusyuk itu kayak apa. Khusyuk itu Bapak Ibu adalah kalau kelas kita loh. Kalau kelas kita itu khusyuk Bapak Ibu apa? Mulut membaca bacaan sholat, hati menghayati maknanya. Itu khusyuk tingkatan kita. Ya. Khusyuk tingkatan kita. Kalau kita berbicara alhamdulillahi rabbil alamin, berarti hati menerjemahkan, mengartikan segala puji bagi Allah Dat yang menjadi Tuhan alam semesta ini. Nah, jadi seperti itu. Kayak gini aja sering hilang, Pak ya. Betapa banyak kita baca Fatihah ingat hutang, iya kan? Baca Fatihah ingat berantem sama suami. Baca Fatihah ingat tadi itu apa? Orderan belum kelar. Baca Fatihah tok sudah lupa banyak. Boro-boro mau menghayati. Makanya kelas kita itu sudah kelas itu. Iya kan? Walaupun hakikatnya khusyuk itu orang tua kami ini, anta budallah ka annaka taro. Menyembala engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Enggak ketemu kita. Bukan kelas kita ini. Siapa nyembah kepada Allah sampai melihat Allah enggak ketemu? Mungkin lihat mobil enggak kelar-kelar nyicil itu. Iya mungkin. Enggak bisa kalau kelas kita orang tua kami enggak bisa. Kan gitu. Mohon maaf, memang kelasnya kita masih awal. Kan gitu. Fa illam takun taro fa innahu yarak. Mungkin yang kedua ini. Kalau kamu enggak bisa melihat Allah di dalam salatmu, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maka yang benar kamu salat. Nah, ini mungkin yang kedua, iya. Kalau kita enggak bisa melihat Allah tapi ingat Allah melihat kita. Loh, kalau kita Allah melihat kita, masa kita baca Fatihah? Doa, jangan dipikir kok selain Allah. Ini kan kurang ajar ini. Enggak boleh. Makanya dari sini minimal ini dulu sudah baca Fatihah, baca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hati ngomong maha suci Allah dan maha tinggi Allah yang agung. Loh, itu minimal kayak gitu dulu. Itu belajar. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, aku belajar khusyuk 40 tahun baru setelah itu dikasih khusyuk oleh Allah. Lu belajar dulu 40 tahun baru dikasih khusyuk. Imam Abdullah Al-Haddad, aku belajar khusyuk selama 40 tahun, setelah 40 tahun baru aku dikasih khusyuk oleh Allah. Jadi yang ngasih khusyuk siapa? Allah. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ibadah kita khusyuk. Jadi ingat, amal kebaikan itu akan diterima oleh Allah, syaratnya 4. Yang kedua, melakukan itu semuanya karena yang pertama, melakukan itu semuanya karena Allah. Yang kedua, jangan pernah bangga dengan amal kebaikan yang kita miliki. Karena kalau bangga itu sombong, Bapak Ibu. Orang yang bangga akan menjadikan sombong. Kemarin kan sudah kita ceritakan, iya kan? Kalau orang punya amal kebaikan, apalagi dia pamer, maka dia akan sombong. Aduh, kasihan tuh dicondol, jam segini lagi main remi, domino. Kayak saya ini loh, Bu Haji, baru pulang majelis. Oh, ini kan musibah ini. Iya kan? Bahkan ada orang, Bapak Ibu, kalau sudah pulang majelis itu, Bapak Ibu, jalannya gak mau gini. Ini sudah. Bahkan emang biasanya gak pernah uluk salam. Tapi kalau sudah pulang dari majelis, assalamualaikum Bu Haji, gimana sehat? Maksudnya pamer. Baru pulang dari majelis gitu loh. Ini kan sombong, gak boleh ujub, gak boleh sombong, tawaduk sudah. Oh, semakin amal kebaikan banyak yang kita lakukan, kita semakin tawaduk, tidak pernah meremehkan siapapun. Dan yang ketiga adalah murni sarana dan prasarananya adalah halal. Secuil ada yang haram, maka tidak diterima. Jangankan yang haram, yang subhat gak diterima. Tahu subhat? Subhat itu apa? Gak jelas haram, gak jelas halal. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau nemu sandal di masjid gak usah dibawa pulang, mending beli di toko, jelas halal itu. Iya kan? Loh, rezeki sandal ini, sandalnya siapa kok rezeki? Rezeki itu kamu beli di pasar, rezeki itu. Ini kok sandalnya siapa kok tiba-tiba rezeki? Anu, sandal saya hilang saat diganti ini. Itu sandalnya siapa? Sandalmu warna apa? Warna hijau. Ini warnanya apa? Hitam. Berarti bukan sandalmu. Ini subhat. Yang subhat saja menjadikan amal gak diterima. Gimana yang haram? Mohon maaf, ada orang itu kalau nemu dompet di tengah jalan rezeki katanya. Musibah, ini rezekinya siapa ini? Rezeki itu kerja. Iya kan? Dompet ya bukan punyamu. Itu kalau mau diambil dompet, jangan diambil, dipakai, taruh di masjid, taruh di mana, biar nanti diiklankan. Apakah boleh Ustaz? Nanti kalau kita menemukan dompet tiba-tiba ada isi uang, boleh dipakai enggak Ustaz? Nanti ada pembahasan sendiri itu, ada fikihnya itu. Tapi yang jelas itu bukan milikmu, jangan tomak. Sudah. Jangan tomak. Oh, orang loh, Masya Allah, alhamdulillah rezeki saat nemu uang 100.000, rezeki. Bukan rezeki itu ya, itu subhat. Ulama-ulama yang warok subhat itu enggak mau. Jadi benar murni halal orang tua kami. Loh, ini kalau murni halal Bapak Ibu, jadi makanan halal yang kita makan menjadikan anggota tubuh ini semangat untuk ibadah. Tapi makanan subhat apalagi yang haram, iya kan? Kita konsumsi menjadikan apa, anggota tubuh ini malas ibadah kepada Allah. Kalau dikasih ngaji nanti entar dulu, suruh sholat entar dulu, ujung-ujungnya waktunya habis. Makanya evaluasi semuanya ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, khusyuk di dalam ibadah. Ini insya Allah menjadikan amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, pada intinya pertemuan kita di hari ini, di malam ini adalah memberesi niat. Sudah, ayo yang barangkali mulai dari dulu niatnya enggak benar, ayo mulai sekarang niatnya dikembalikan niat yang benar. Bagaimana Ustaz, saya dulu pernah melakukan amal kebaikan tapi niat saya bukan karena Allah, tapi baru sekarang baru niat karena Allah, gimana? Dikembalikan pahalanya oleh Allah. Ya kan? Barangkali dulu Ustaz, saya pernah dulu Ustaz infak bukan karenamu ya Allah, tapi karena panas-panasan. Tapi sekarang setelah dengar ini Ustaz, saya tarik Ustaz, saya infak yang kesana karena Allah. Di bagaimana? Allah dikembalikan lagi satu pahala, pahalanya. Baik Bapak Ibu nggih, jadi semuanya amal kebaikan kita lakukanlah karena Allah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup, barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga dipersilakan. Baik Bapak Ibu semua, barangkali ada yang ditanyakan. Baik Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Pertama saya mau tanya Ustaz, misalkan saya perjalanan dari Ragunan ke Tangerang, mungkin habis asar ya, kemudian sampai Tangerang itu isya Ustaz. Jadi maghrib itu di perjalanan saya memakai bis misalkan, apakah sholat saya maghrib itu di jamak qasar atau saya sholat di bis dengan tayamum, atau saya berhenti kemudian saya sholat di masjid kemudian pakai kendaraan lagi. Terus yang kedua, misalkan saya setiap bulan dapat tunjangan 1 juta, kemudian tanpa sepengetahuan istri saya nabung 300, jadi saya ngasih istri itu 700, apakah saya berdosa itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lainnya, ibu-ibu, mangga. Silakan yang lainnya, barangkali ditanyakan. Ibu di belakang itu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ini sedikit melenceng dari tema ini. Saya mau menanyakan, doa kekuatan ibu itu adalah doa yang paling utama. Akan tetapi jika yang didoakan oleh seorang ibu, anaknya itu berbeda keyakinan, apakah doanya itu akan sampai kepada anak atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah perjalanan dari mana? Mana? Itu berapa kilo itu? Oh, 40 kilo. 40 kilo ini bagaimana Ustaz? Perjalanan 40 kilo apakah boleh diperkenankan untuk menjamak ataukah mengkosor sholat? Tidak diperkenankan. Menjamak mengkosor sholat tidak diperkenankan. Akan tetapi Pak Ustaz, bagaimana sholat saya? Kaidahnya gini, sebisa mungkin jika kendaraan itu diberhentikan, berhenti sholat, nyari rest area. Kalau bisa, tapi enggak bisa Ustaz, macet ini bagaimana Ustaz? Sholat di atas kendaraan. Kan gitu. Sholat di atas kendaraan. Bagaimana Ustaz, apa tayamum atau apa pakai wudu? Dilihat dulu ada air enggak? Kan gitu. Sekarang mau tayamum, ternyata jualan air siliwar-siliwar, air-air loh, gimana? Enggak sah tayamumnya. Ya kan, tayamum itu diperbolehkan kapan? Kalau enggak ada air. Tapi ini yang jualan air siliwar-siliwar, Anda beli air. Wudu. Wudunya Nabi Muhammad itu Pak, 1 gelas cukup. Wudu kita ini harus 1 kamar mandi, kan gitu. Ya kan? Ini kalau Rasulullah 1 gelas cukup, orang tua kami. Belajar nanti diamalkan kan gitu. Oh Pak Ustadz jualannya gak ada, ini gak ada air, sudah keliling kemana-mana gak ada air, bagaimana Ustadz? Ya sudah tayamum sudah. Tayamum gak bisa juga Ustadz. Ya udah sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, tapi nanti diulang. Yang penting jangan sampai ninggalkan sholat. Ya gitu. Jadi sholatnya kalau gak bisa berhenti atau gak ada rest area, mungkin ada memang satu jalan kalau di tol itu memang rest areanya jauh. Hampir waktu sholat hilang, ya kan gitu. Maka bagaimana? Anda sholat di kendara, di kendaraan sudah. Sholat di kendaraan. Ustaz, sholat di kendaraan kan ngadepnya enggak ketemu. Boleh ngadepnya enggak ketemu enggak apa-apa, tapi nanti pulang diulang ya. Nanti akan kita. Jadi gini, Pak. Ada kaidah, semuanya syarat sah sholat jika tidak dipenuhi kecuali syarat menutup aurat, maka itu menjadikan sholatnya wajib diulang. Tapi kalau syarat menutup aurat enggak. Maksudnya apa? Kalau ada orang tidak menemukan baju untuk nutup aurat, mungkin kesasar di hutan barangkali kan gitu. Bajunya enggak tahu sobek semuanya atau gimana kan gitu. Mungkin dia naik pesawat jatuh di hutan kan gitu kan. Akhirnya bajunya compang-camping, kebuka auratnya semuanya kan gitu. Mau pinjam sana sini enggak ada, nyari dedaunan yang bisa nutupin aurat enggak bisa. Sedangkan waktu sholat mau habis, Anda sholat dalam keadaan tidak menutup aurat, sholatnya tidak perlu diulang. Ini jika karena syarat satu ini enggak masalah. Tapi selebihnya syarat sahnya sholat yang lainnya jika tidak terpenuhi wajib ngulang sholat. Insyaallah pada waktunya kita bahas syarat sahnya sholat kan ada 8. Di antaranya menghadap kiblat, punya wudu, suci dari hadas kecil, hadas besar, iya kan? Anggota tubuhnya suci dari najis. Lah ini insyaallah kita bahas. Loh kalau andaikan syarat itu tidak terpenuhi salah satunya kecuali syarat menutup aurat tadi itu, maka itu sholatnya nanti wajib diulang ya. Wajib diulang. Jadi intinya Bapak jenengan kalau enggak bisa berhenti di rest area berarti sholat di atas kendaraan. Kalau memang ada air ya wudu. Iya kan gitu. Wudu. Tapi kalau enggak ada air Ustaz berarti tayamum. Enggak ada kedua-duanya Ustaz, nyari tayamum debu enggak ada barangkali kan gitu. Karena debu sendiri itu orang tua kami ulama kan berbeda pendapat. Imam Syafi'i itu debu itu harus nempel ke tanah, Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah enggak, yang penting debu kan gitu. Mau ada di awan-awan, di langit-langitan mobil kalau itu ternyata debu ya enggak masalah. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i debu itu yang nempel ke tanah, nyari enggak ada Ustaz. Bagaimana? Ya sudah, berarti Anda sholat tanpa punya wudu, tapi nanti sholatnya diulang. Tapi kalau sudah punya wudu, sholat ditengok Anda menghadap ke mana? Saya menghadap ke tempat rumah saya Ustaz, sedangkan rumah saya enggak menghadap ke kiblat. Bagaimana? Berarti nanti sholatnya diulang. Ahli iman suruh ngulang sholat seneng kan gitu. Alhamdulillah sholat lagi, alhamdulillah sholat kan gitu ahli iman. Tapi kalau yang malas suruh sholat ya malas orang tua kami, ya kan? Nah ini jadi intinya jenengan sholat di kendaraan kalau enggak ada waktu. Jadi asar mau maghrib habis sholat di kendaraan. Maghrib, ya kan? Maghrib mau habis juga sholat di kendaraan. Isya di rumah. Kecuali nanti memang perjalanannya memang jauh melebihi dari 84 kilo. Kalau perjalanannya melebihi dari 84 kilo, ya sudah berarti Anda sholat duhur plus asar di kantor. Langsung bisa dijamak, jamak takdim. Duhur sama asar di kantor enak nanti. Adapun nanti di perjalanan maghrib bakal hilang, langsung aja jamak takhir maghrib ditarik ke isya. Enak kalau 84 kilo, tapi kalau kurang dari itu kan enggak boleh. Ya kan? Enggak boleh. Jamak itu boleh bagi bepergian dan jamak itu boleh bagi orang sakit. Nah, ini bepergian orang sakit boleh. Dan juga ada lagi mengatakan boleh jamak karena sebab nikah. Nikah. Karena nikah itu seumur hidup sekali kan gitu. Biasanya kalau dirias manten itu kan waduh ngeriasnya 2 jam itu. Kalau ngambil wudu ludes itu ya kan gitu. Ya kan? Lah ini Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan enggak apa-apa, ya kan dijamak aja salatnya, ya kan. Tapi itu bagi siapa? Itu bagi manten perempuannya tok. Tapi dayang-dayangnya itu ya peladen-peladennya itu salat semuanya enggak salat haram itu, ya kan? Jadi ini kemurahan bagi siapa ini? Ini kemurahan bagi manten perempuan tok. Kalau laki-lakinya ke musala, ke masjid sana kamu. Kan gitu. Ini masya Allah banyak ini, makanya Bapak Ibu tolong, Bapak Ibu kalau ngadain kondangan walimatul arus tolong jangan nyari pelatihan-pelatihan enggak sholat. Oh ini bikin rumah tangga kita berantakan nanti itu. Oh iya kan, dayang-dayangnya enggak sholat. Yang dapat kemurahan menjamak sholat itu bagi pengantin perempuan tok. Itu boleh jamak maghrib ditaruh di isya atau isya taruh di maghrib, ini boleh bagi pengantin perempuan tok. Laki-laki enggak ngadep kamu ke masjid, ke musola, apalagi dayang-dayangnya, apalagi bagian nyambut tamu sampai enggak sholat, ini mau kemana ini orang ini, ya kan gitu, ya mau ke neraka namanya enggak sholat ya, kemana lagi. Sudah gitu apa? Mohon doa restu, mudah-mudahan pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Ternyata apa? Pengobengnya enggak ada sholat semuanya. Makanya 2 minggu setelah nikah berantem itu Bapak Ibu. Kenapa? Dapat pengobeng enggak ada yang sholat. Ya, makanya sudah jangan macam-macam urusan enggak sholat, enggak ada berkah orang tua kami. Ya, enggak ada berkah. Baik, jadi intinya seperti itu jelas. Kalau memang enggak bisa berhenti, berarti sholat ada di kendaraan. Bagaimana? Kalau bisa ngambil wudu, nyari air. Atau kalau enggak dari kantor kita sudah bawa air satu botol itu sudah cukup ngambil wudu. Atau paling enak orang tua kami, kemana-mana kita sudah dalam keadaan suci, itu enak sudah. Kata Imamatullah Al-Haddad, agar engkau biar cepat nyampe kepada Allah, diusahakan selalu dalam keadaan suci. Andaikan batal ngambil wudhu lagi. Biar apa? Orang yang ingin cepat nyampe kepada Allah itu, ingin cepat nyampe kepada Allah dalam keadaan suci. Kemana-mana suci. Jadi enak sudah. Gak usah bingung nanti ngambil wudhu lagi ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua apa? Oh ya, dapat tunjangan Ustadz, kan gitu. Dapat tunjangan setiap bulan dari perusahaan, kan gitu. Kemudian saya diam-diam menabung hasil tunjangan tersebut tanpa sepengetahuan istri saya. Lah ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau itu uangmu Pak, mau dibagi-bagikan ke fakir miskin malam itu ya enggak apa-apa. Wong namanya uangnya dia. Tapi kalau uangnya istri jangan, berantem nanti. Iya kan? Wong istri nitip kan itu, Bang, ini nitip, Bang. Ditabungkan ya enggak boleh. Harus izin dulu. Tapi kalau uang Bapak enggak masalah. Uang Bapak enggak masalah. Tapi emangnya kenapa sih kalau ngomong enggak boleh ta, pelit ta istrinya itu, eh? Kenapa emang kalau ngomong enggak pernah dikasih ta? Ya ini kan juga pertanyaan juga kan gitu. Kenapa kok sembunyi-sembunyi? Iya Ustaz, kalau ngomong enggak pernah dikasih gitu. Wah, berarti istrinya bermasalah ini. Orang nabung itu kan untuk jatah nanti kalau susah kan. Lah kok enggak boleh kan gitu orang tua kami ya. Jadi intinya kalau itu uang jenengan enggak apa-apa. Orang tidak terbuka urusan keuangan kepada istri enggak masalah orang tua kami. Suami tidak masalah. Akan tetapi sayokianya ya terbuka lah kan gitu. Dan tentu ada sebab memang kenapa sih seorang suami gak mau terbuka kepada istri. Karena istrinya itu waduh orang tua kami loyalnya pol gitu. Kalau sudah dapat gajian tuh kayak bos. Semuanya ditraktir. Ini yang kelenger kan suaminya ini. Kalau kayak gitu ya gak benar. Makanya semuanya evaluasi. Saya yakin seorang suami tidak bakal bohong. Kecuali karena memang ada pelanggaran dari istrinya itu. Iya kan itu. Tapi kalau istrinya masya Allah, istrinya memang benar-benar orangnya terbuka, enak, bahasa Jawanya gemi. Gemi itu apa? Paling rapet kalau megang uang itu enggak brol-brol gitu. Insya Allah suami seneng. Wong sudah ngomong Umi, ini jatah bayar listrik bulan depan habis lagi ayo. Iya kan? Habislah lagi ini akhirnya suami bingung ini. Tapi sisi lain wahai para suami, kalau menemukan istri kayak gitu kamu yang legowo, nasib gitu. Gimana lagi ayo? Yang legowo, kami yakin itu habisnya uang bukan karena apa-apa. Pasti habisnya uang ya karena makan itu saja sudah. Iya kan? Saya yakin orang istri itu yang menghabiskan uang suaminya itu orang tua kami enggak ada beli kalung, liontin, emas itu enggak ada. Hampir semua ya, urusan makan. Makanya ya legowo kan gitu. Pokoknya enak lah, jangan sampai jadikan ribut kan gitu. Akan tetapi andaikan Anda pun izin enggak masalah. Kenapa? Karena itu uang jenengan. Kalau uang kita enggak masalah orang tua kami. Mau diapain kalau uang kita enggak apa-apa. Tapi kalau uangnya istri nitip enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang apa tadi? Oh ya, doanya seorang ibu kepada anak seperti hanya doanya malaikat, seperti doanya nabi kepada umatnya, pasti dikabul oleh Allah, pasti. Jadi ibu itu kalau berdoa akan menembus langit 7, didengar oleh malaikat. Iya nanti dulu, jangan nanti dulu, yang jawab kan saya ini. Nanti dulu ya. Kami itu kalau jawab ada mukadimahnya orang tua kami. Nah, ini. Ya. Jadi seperti doanya nabi untuk umatnya pasti dikabul dengan syarat anak yang didoakan nyambung kepada orang tua. Dalam arti nyambung itu apa? Tidak kurang ajar sama orang tua. Kalau anaknya durhaka sama orang tua, walaupun ibunya nangis sambil berdoa, mungkin tangisannya cucuran air mata darah, doanya enggak dikabul. Kenapa? Anak yang didoakan tidak bakti kepada orang tua. Tidak bakti maka tidak bakal dikabul oleh Allah. Kata Allah, engkau doakan anakmu biar baik. Wong anakmu kurang ajar sama kamu, enggak bisa ini. Makanya doa itu cepat nyampe kalau anak yang didoakan bakti kepada orang tua. Adapun seorang ibu yang muslimah, anaknya kafir, ya kan? Kalau mendoakan bagaimana? Doanya adalah bukan doa macam-macam, tapi doa agar supaya masuk Islam. Ya. Bukan gini, ya Allah, anakku ya Allah masukkan surga. Surganya siapa? Wong kafir kok. Enggak bisa. Makanya senjata untuk doanya itu adalah tentang apa? Agar supaya anaknya dikasih hidayah. Ya kan? Ya Allah, saya sudah masuk Islam, mudah-mudahan anakku juga masuk Islam. Adapun doa kebaikan semuanya enggak bisa. Karena kuncinya harus Islam dulu. Kuncinya harus masuk Islam dulu. Kalau sudah masuk Islam, maka kebaikan yang lainnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sama-sama Islam, doa itu akan mustajab selama anak yang didoakan bakti sama orang tua. Tapi kalau anaknya enggak bakti sama orang tua, enggak bisa. Mohon maaf, banyak orang tua itu anaknya mungkin nakal. Bahkan ibunya ngomong, Ustaz saya setiap malam nangis kepada Allah, tapi kenapa kok anak saya kok semakin nakal? Ibu, kuncinya kalau ibu doanya pengen dikabul, anaknya harus nyambung juga. Bakti. Kan gitu. Kalau bakti ya sudah, ibunya masya Allah tulus doain, anaknya bakti cepat nyampe ini. Tapi kalau anaknya beltat durhaka enggak bisa. Tidak bakal nyampe. Akan tetapi tetap orang tua tetap dianjurkan berdoa kepada Allah agar supaya anaknya dikasih hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ada lagi? Satu lagi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Saya mungkin menanyakan gimana kalau hukumnya kalau kita memakai fasilitas musola atau masjid. Terus yang kedua, untuk keperluan apa? Pribadi? Mungkin keperluan pribadi, bukan keperluan umum, bukan? Ya, keperluan pribadi juga buat keperluan umum gitu. Baik. Jadi gini Pak orang tua kami, musola sama masjid beda. Ya, musola sama masjid beda. Musola itu tanahnya belum wakaf, tapi kalau masjid tanahnya wakaf. Kalau musola yang tanahnya belum wakaf, bisa sesaat dipakai meeting, bisa sesaat mungkin dipakai nyantai masak-masak, sesaat dipakai sholat karena tanahnya bukan wakaf, tanah perorangan. Tapi kalau sudah tanahnya wakaf, maka haram dipakai apapun kecuali dipakai untuk ibadah kepada Allah. Makanya di masjid gak boleh ngomong dunia. Yang di masjid ngomong dunia, ini tidak ada kepentingan dengan ibadah di masjid, didoakan oleh Allah, mudah-mudahan gak ada untung itu bisnisnya. Maka jangan pernah ngomong bisnis di masjid atau melakukan transaksi jual beli di masjid. Ini didoakan mudah-mudahan jual belinya gak beruntung, jual beli luar masjid. Iya kan? Loh, masjid itu mana? Masjid itu ya tanah yang diwakafkan. Tanah yang diwakafkan itu mana, Ustaz? Kan gitu. Yang dipakai sholat ini semuanya. Ini tanah yang diwakafkan. Apapun yang sudah diwakafkan ke masjid tidak boleh dipakai untuk di luar masjid. Apakah itu kepentingan umum? Apakah kepentingan pribadi? Mohon maaf. Masjid punya tangga. Iya kan, punya tangga. Ini tangganya masjid, itu kan biasanya orang wakaf, ini saya wakaf untuk masjid. Ini enggak boleh tiba-tiba diambil pulang dipakai, enggak boleh. Haram. Kalau mau nyewa tangga ya sama tukang tenda sana, jangan ke masjid dong. Wah, itu kalau kayak gitu kan rusak semuanya, akhirnya apa? Pinjam lagi satu kampung pinjam semuanya nanti, enggak boleh. Jadi kalau untuk masjid, Al-Qur'an yang di dalam masjid enggak boleh dibawa keluar. Karena ini wakaf ke masjid. Ya kan gitu, enggak boleh. Ini mohon maaf, karpet ini enggak boleh dipinjam loh. Karpet yang sudah wakaf masjid enggak boleh dipinjam. Enggak, karena ini memang ada untuk masjid. Makanya tolong perhatikan benar-benar. Bahkan mohon maaf, air wudu ini pembikinannya diperuntukkan apa? Kalau ini diperuntukkan wakaf untuk wudu, mandi di situ kita haram. Tapi kalau boleh mandi, boleh pakai wudu enggak masalah. Tapi haram orang tukang bakso ngambil ke situ. Enggak boleh. Karena ini untuk wudhu sama untuk mandi. Lah ini kok dipakai jualan bakso ya? Haram, enggak boleh dong. Makanya paling enak gimana orang tua kami? Saya bikin kamar mandi di masjid untuk kepentingan umum. Loh ini enak kalau kayak gitu. Iya kan? Yang sholat ya lebih utama, boleh. Yang ambil wudhu lebih utama. Tapi orang yang haus pengen minum di situ atau mungkin tukang bakso, tukang apa gitu pengen air, boleh. Karena kepentingan umum. Nah ini pernah waktu guru kami bangun masjid di pesantren itu kan orang-orang nyumbang bikin masjid langsung jadi plus kamar mandinya. Akhirnya kata beliau, tolong kamar mandinya jangan diwakafkan ke masjid, tapi niatnya umum. Kalau niatnya umum, santri saya bisa make. Loh, jadi gitu. Karena kalau wakaf ke masjid berarti ya santri kan, wong namanya santri ibu ya enggak melulu harus ke masjid kan? Kadang ya memang nyamper ke kamar mandi tok nyuci. Loh, tapi kalau diwakafkan ke masjid berarti kan enggak boleh. Makanya kata guru kami, tolong itu kamar mandi diwakafkan umum saja. Pokoknya kebaikan saja secara umum sehingga santri nyuci baju di kamar mandi boleh. Kamar mandi di pesantren guru kami Bu Yahya ya, yang di sumber itu seperti itu. Tapi kalau wakaf untuk sholat tok maka enggak boleh. Nah, ini ya, enggak boleh. Karena kalau kayak gitu orang tua kami rusak nanti semuanya pinjam semuanya. Lah termasuk lagi orang tua kami, buah-buahan atau pohon yang ada buahnya tumbuh di tanah wakaf ini gimana Ustadz? Bukan nanti panen, srok 1 kilo ke sana, 2 kilo ke sana, enggak boleh kayak gitu itu. Ini kenapa? Karena ini tumbuh di tanah wakaf. Jadi bagaimana? Ya udah, ini kayaknya kalau didiamkan kayak gini busuk kan gitu, dijual, uangnya kembali ke maslahatan masjid. Enggak boleh gratis-gratis kayak gitu itu, ya kan gitu. Wong ini punyanya masjid. Loh ini banyak yang salah paham di sini orang tua kami ya. Bukan di sini tok, di mana-mana itu banyak yang salah paham. Kami di kampung saya itu di masjid kanan kirinya masjid ada rambutan. Jadi setiap tahun itu pasti rambutannya itu masya Allah berbuah banyak. Oh ya gitu akhirnya. Ayo orang kampung yang ngambil sok loh. Ini gimana? Yo, nggak boleh kayak gitu karena ini tumbuh di tanah wakaf. Maka bagaimana enaknya? Enaknya adalah sudah dipanen semuanya dijual per kilo nih. Buat infak, ayo ke masjid. Mau nggak? Ya mau nih. 1 kilo 20.000 ya kasih untuk kemaslahatan masjid. Bahkan orang tua kami, barang yang sudah rusak ke masjid, barang yang sudah rusak di masjid, mungkin ada tukar rusak atau papan tulis rusak, enggak boleh serta merta dikasihkan kepada orang, enggak boleh. Kenapa? Karena ini wakaf. Enggak boleh. Bagaimana? Enggak boleh dipindah. Ya udah kirim ke musala sana, enggak boleh. Tidak boleh, karena ini adalah wakaf. Sampai kiamat ini wakaf. Enggak boleh sedangkan wakaf tidak boleh dipindah-pindah. Lalu bagaimana Ustaz, ini kan enggak bisa manfaat. Ya sudah, kalau enggak bisa manfaat, ya sudah dijual, tapi nanti balik lagi ke masjid. Jadi enggak bisa, gratis-gratisan gitu enggak bisa, karena ini barang masjid. Nah, jadi intinya tadi musola, kalau musola Pak, musola itu tanahnya belum wakaf. Iya kan gitu. Kalau tanahnya belum wakaf ya maka boleh, tinggal izin kepada orang yang punya musola. Tapi kalau sudah masjid tanahnya wakaf. Nah ini tanahnya wakaf. Apalagi mohon maaf ini, iya kan gitu, ngutang-ngutangkan uang pakai uang masjid. Waduh musibah ini. Oh, siapa yang punya uang nih? Saya banyak uangnya. Uangnya masjid ini. Ini nerakanya paling dalam orang ini. Ya kalau mau ngutangin uang ya uangmu sendiri dong, jangan uangnya masjid. Kan gitu. Ini ada orang ya, memang orang enggak ngerti orang tua kami ya. Orang enggak ngerti, namanya orang enggak ngerti ya dimaafkan lah. Tapi ya jangan sampai keterlaluan kan gitu. Jadi uang masjid diutang-utangin. Uang masjid ada berapa? 100 juta ada di mana? Di si A, diutang si A. Lu gimana ini? Enggak boleh itu. Uang masjid enggak boleh diutang-utangi. Uang masjid untuk kemaslahatan masjid. Tapi kalau mau menghutangi ya uang pribadi kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Ada lagi? Cukup. Cukup saja. Cukup baik, terima kasih orang tua kami. Baik Bapak Ibu, jangan lupa didoakan selalu Ibu. Nih, ini ada titipan ini, titipan minta doa. Ya kan, titipan minta doa untuk program dakwah guru kita Buya Yahya. Beliau pengin punya apa? Radio ya. Pengin punya radio 10.000 watt, ya kan? Punya radio 10.000 watt yang nanti bisa mengcover sejabutabek AM tapi nanti ya, radionya AM kan gitu. Ini kita butuh doa, orang tua didoakan mudah-mudahan cepat kelar kan gitu. Karena masya Allah ini musuh-musuh Allah ini dalam urusan media nomor satu mereka, ya kan? Nomor satu kan gitu. Perizinan televisi itu katanya sekarang ditutup, dan ternyata dari perizinan televisi hampir tidak ada yang izin televisi dakwah. Ada izin perizinan televisi dakwah, itu pun ternyata bukan dari akidah kita. Akidah yang sukanya sesatkan, ziarah kubur bid'ah, maulid bid'ah, waduh ini zikir setelah selesai sholat dikeraskan bid'ah, waduh capek bid'ah, semuanya masuk neraka semuanya orang itu ya. Dia tok lo ini ada ternyata radio-radio kayak gitu atau media televisi media. Lah beliau ini masya Allah perhatian sekali, makanya ayo kita doa setiap selesai sholat mudah-mudahan ini cepat diselesaikan ya. Cepat diselesaikan. Adapun informasi lebih lanjutnya nanti tinggal komunikasi dengan tim seperti apa. Anggitu. Barangkali pingin apa, mangga komunikasi dengan tim. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la tahdzulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tu'thir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, cintailah kami semuanya ya Allah, sayangilah kami semuanya ya Allah, ridailah kami semuanya ya Allah, beri kemudahan bagi kami semuanya ya Allah untuk menjadi ahli surgamu ya Allah. Bimbing kami semuanya untuk menjadi ahli surgamu ya Allah, dan bimbing kami semuanya untuk ikhlas di dalam beramal ya Allah. Bimbing kami semuanya ya Allah untuk bisa membenarkan niat di dalam amal kami ya Allah. Jangan sampai kami beramal bukan karenamu ya Allah, jangan sampai kami ngaji bukan karenamu ya Allah, jangan sampai kami melakukan ibadah-ibadah yang lainnya bukan karenamu ya Allah. Maka bimbing kami semuanya yang duduk di tempat ini, yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan suara ini, bimbing mereka semuanya ya Allah di dalam melakukan amal kebaikan ikhlas karenamu ya Allah, ikhlas karenamu ya Allah, ikhlas karenamu ya Allah. Dan sungguh ya Allah kami ngerti kami banyak melakukan amal kebaikan, maka bimbing agar supaya amal kebaikan tersebut ikhlas ya Allah. Ya Allah kami pernah umroh, bimbing umroh kami untuk ikhlas. Kami pernah haji ya Allah, bimbing haji kami agar supaya kami haji ikhlas. Kami pernah melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya ya Allah, maka bimbing amal kebaikan tersebut untuk ikhlas, ikhlas, ikhlas ya Allah. Jikalau ada dari amal kebaikan yang mungkin kami kurang ikhlas ya Allah, maka bimbing ya Allah, jadikan kami semuanya ya Allah untuk senantiasa ikhlas di dalam amal kebaikan ya Allah, ikhlas di dalam amal kebaikan ya Allah, ikhlas di dalam amal kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Engkau lebih tahu ya Allah kekurangan kami ya Allah, engkau lebih tahu ya Allah dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Mata ini sering melihat apa engkau lebih tahu, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Mulut kami sering kami pakai apa engkau lebih tahu ya Allah, maka ampunilah dosa mulut ya Allah. Anggota tubuh kami ya Allah pernah melakukan dosa engkau lebih tahu, maka mohon diampuni ya Allah, mohon diampuni ya Allah, mohon diampuni ya Allah. Jadikan siapapun yang duduk di tempat ini sebelum kami pulang, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang tua kami ya Allah, mungkin yang mendahului kami ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Orang tua kami yang mendahului kami, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Mungkin dari ayah kami mendahului kami, ampunilah dosa-dosanya. Atau mungkin ibu kami yang mendahului kami ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Dan begitu juga anak-anak kami ya Allah, bimbing anak-anak kami ya Allah untuk menjadi anak-anak yang soleh soleha. Bimbing keturunan kami ya Allah untuk menjadi keturunan yang soleh soleha ya Allah. Dan beri keistiqomahan di dalam kami menghadiri majelis seperti ini ya Allah. Beri keistiqomahan di dalam kami menghadiri majelis seperti ini ya Allah. Jadikan majelis ini penghibur hati kami ya Allah. Jadikan majelis ini ya Allah penyejuk bagi hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kabulkan hajah-hajah kami ya Allah. Kabulkan hajah-hajah kami ya Allah. Engkau lebih tahu ya Allah kami memiliki hajah ya Allah. Mohon dikabul ya Allah. Kami memiliki hajah ya Allah, mohon dikabul. Hajah pesantren ya Allah, engkau lebih tahu, mohon dikabul. Hajah pesantren engkau lebih tahu, mohon dikabul ya Allah. Hajah pesantren lebih tahu, mohon dikabul ya Allah. Begitu jika hajah dari guru kami ya Allah, mohon dikabul. Hajah-hajah dari guru kami ya Allah, mohon dikabul. Kirim pejuang-pejuang yang ikhlas yang bakal menyelesaikan itu semuanya ya Allah. Kirim pejuang-pejuang yang ikhlas yang bakal menyelesaikan hajah-hajah tersebut ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan to'a dan sehat walafiat. Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat, dan bersihkan hati kami ya Allah dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah, hati kami kotor ya Allah. Kadang ada bangga di saat kami melakukan amal kebaikan ya Allah. Kadang ada riya di saat kami melakukan amal kebaikan ya Allah. Maka kami mohon bersihkan hati kami ya Allah dari penyakit-penyakit. Bersihkan dari hati kami urusan ujub, bersihkan dari hati kami riya, bersihkan dari hati kami dendam, bersihkan dari hati kami sombong ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, permudah bagi kami semuanya ya Allah untuk bisa berkumpul nanti di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan perkumpulan ini ya Allah perkumpulan ahli surgamu. Jadikan perkumpulan ini ya Allah perkumpulan yang bisa kami saksikan berkelanjutan nanti di akhiratmu ya Allah bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kumpul di akhiratmu bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kumpul di akhiratmu bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami ya Allah maksiat apapun, jauhkan dari kami dosa apapun, jauhkan dari kami kemaksiatan apapun, jauhkan dari kami dosa apapun ya Allah. Mungkin dosa zina, jauhkan dari kami dan anak-anak kami ya Allah. Dosa mabuk-mabukan, jauhkan dari anak-anak kami ya Allah, dan jauhkan dari keluarga kami ya Allah. Ada sekarang ya Allah yang lagi merajalela ya Allah. Ada suatu yang lebih parah daripada zina ya Allah. Banyak sekarang terjadi ya Allah, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, badal ini kotor, hina, menyijikkan ya Allah. Siapapun dari teman-teman kami yang terjomoh dalam urusan kemaksiatan itu, mohon dibimbing ya Allah, beri hidayah ya Allah, agar supaya ya Allah keluar dari urusan kemaksiatan tersebut ya Allah. Atau siapapun ya Allah yang sudah terjumus dalam urusan zina tersebut ya Allah, urusan pekerjaan yang sangat jelek dari kemaksiatan itu ya Allah, maka bimbing mereka semuanya untuk keluar dan bertobat kepadamu ya Allah. Bimbing mereka semuanya keluar dari kemaksiatan tersebut dan tobat kepadamu ya Allah. Tobat kepadamu ya Allah. Tobat kepadamu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat. Ya, jika ada yang sakit ya Allah, mohon cepat diberi kesembuhan. Jika ada yang sakit ya Allah dari saudara-saudari kami atau mungkin jamaah majelis kami, jika ada yang sakit mohon diberi kesembuhan ya Allah, diberi kesembuhan ya Allah. Jadikan rasa sakit yang dirasa peleburan dosa, pengangkatan derajat, pemberian pahala yang banyak di hadapan-Mu ya Allah. Atau mungkin ada yang hadir ya Allah sedang Kau uji ya Allah, sedang Kau beri musibah ya Allah, sedang Kau beri cobaan ya Allah, maka beri kesabaran ya Allah, beri ketabahan ya Allah. Jadikan ujian tersebut pengangkatan derajat dan pemberian pahala di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami semuanya ya Allah orang-orang yang hidup di dunia akan tapi tujuan akhirat ya Allah. Jadikan kami semuanya ya Allah orang-orang yang hidup di dunia tapi untuk kepentingan akhirat ya Allah. Maka muliakan kami nanti di akhirat, muliakan kami di akhirat nanti ya Allah, muliakan kami di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, terakhir kami mohon kepada-Mu ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah, sepanjang umur dari hamba-Mu. Pada waktunya kami akan menghadap kepada-Mu ya Allah. Yang berbicara akan mati, yang mendengar akan mati, yang hadir akan mati. Sungguh pada waktunya kami akan mati ya Allah. Akan tetapi kami mohon, jika Engkau akan mencabut nyawa kami, kami mohon cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman. Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami melakukan kebaikan ya Allah. Cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami menemukan keberkahan hidup ya Allah. Dan mohon jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah di saat kami lalai dari-Mu ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah di saat Kau tidak ridha kepada kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Senantiasa hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Jangan lupa selalu didoakan kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.